Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mohon maaf terlambat, qadarullah. Tadi memang saya ambil jalan alternatif lewat Sudirman, tapi rupanya ditutup. Jadi harus mutar dari kebun jeruk, masuk lagi ke tol Jor, kemudian saya baru masuk keluar dari Cipete, masuk ke sini akhirnya gitu. Tapi insya Allah dengan menunggunya teman-teman sekalian di majelis ilmu di rumah Allah tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dosa besar ke-89 kalau yang saya tulis di buku ini. Tolong kalau ada yang ikuti dengan tulisan saya dibantu juga setiap pertemuan diingatkan. Kemarin dosa besar yang ini Ustaz judulnya ini gitu kan. Jadi tidak terulang. Kalau sesuai dengan apa yang saya tulis di sini adalah dosa besar ke-89, memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Dosa besar ke-89, memisahkan antara orang tua dengan anak. Seperti biasa saya berikan kronologi saya terlebih dahulu. Di dalam Islam ada dua hal yang merupakan hubungan yang dikenal dengan hubungan dengan manusia. Ada namanya silaturahim dan ada namanya ukhuwah. Silaturahim adalah istilah yang digunakan dalam agama kita apabila seseorang menjalin hubungan dengan orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Dan orang yang terdekat dalam silaturahim ini adalah orang tua dengan anak, kemudian antara saudara dengan saudaranya, kemudian antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Lalu kemudian siapa saja memiliki jalur nasab dengannya. Kata Nabi SAW, telusurilah jalur nasab kalian. Telusurilah jalur nasab kalian. Agar kalian lebih mudah untuk silaturahim. Saya sudah pernah ingatkan, keliru kalau ada orang mengatakan dia ingin bertemu dengan temannya atau dia mendatangi rumah temannya dan dia mengatakan saya baru silaturahim. Ini keliru. Selama temannya itu tidak ada hubungan rahim sama dia, artinya tidak ada hubungan darah dengannya secara langsung, berarti bukan silaturahim. Itu istilah yang kedua. Saya baru menjalin ukhuwah. Atau misalnya diadakan pertemuan antara sesama orang dari kota A, misalnya kota Jakarta. Maka dikatakan menjalin ukhuwah antara warga Jabotabek misalnya. Nah itu lebih tepat daripada dikatakan silaturahim, gitu kan. Karena silaturahim ini umumnya digunakan untuk istilah orang yang punya hubungan darah. Kalau ukhuwah bebas saja, siapa saja yang merupakan atau mengucapkan syahadat, kerabat atau bukan, maka umumnya bisa menggunakan ukhuwah, tapi lebih tepatnya kalau orang yang tidak punya hubungan kerabat. Dua-duanya dianjurkan untuk dijaga dalam agama Islam. Kalau menjaga silaturahim, hadisnya cukup banyak. Di antaranya hadis Nabi SAW yang sahih. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diberkahi umurnya, maka semestinya dia melanjutkan hubungan silaturahim. Jadi memang dianjurkan di dalam agama kita untuk melakukan hal tersebut. Kemudian juga Nabi SAW sendiri mencontohkan untuk menjaga rahim. Dan berhubungan dengan rahim juga ini pasangan hidup ya. Makanya dalam hadis Bukhari pernah ada teman-teman Khadijah datang ke Madinah setelah meninggalnya Khadijah tentunya. Ya. Kemudian Nabi SAW melihat mereka, lalu Nabi SAW mengikram, menyembelihkan kambing dan memasakkan buat teman-temannya Khadijah. Lalu Aisyah bertanya radhiyallahu anha, kenapa ya Rasulullah, siapa mereka ini? Kata Nabi SAW, mereka adalah sahabat-sahabatnya Khadijah. Nabi SAW tetap menjalin dan mengingat hubungan rahimnya dengan Khadijah. Walaupun istrinya sudah meninggal dengan cara menghormati teman-temannya. Dan ini memang dalam agama kita ada. Seperti kasus salah satu cara yang terbaik berbakti dengan orang tua setelah orang tua kita meninggal adalah melanjutkan hubungan dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Selama sahabat-sahabat orang tua tersebut adalah orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, artinya bukan orang yang akan merusak iman kita, maka kita dianjurkan untuk menjalin hubungan dengan mereka karena mereka adalah teman-teman orang tua kita dulu. Saya akan bacakan beberapa hadis yang berhubungan dengan masalah rahim ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah, bukan hadis, sebagai dalil ya, Al-An'am atau An-Nisa, maaf, An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Potongan ayat ini. Selalulah kalian patuh dan tunduk kepada Allah dalam segala hal, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan jagalah hubungan silaturahim kalian dengan kerabat yang punya hubungan darah. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan rahimnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dalam Kitabul Adab. Dan juga hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah." Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghubung atau menjalin hubungan silaturahimnya dengan kerabat dekatnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Juga mohon maaf. Disebutkan di dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Silu arhamakum walau bisalam." Sambunglah rahim kalian, orang-orang yang punya hubungan darah dengan kalian, walaupun hanya dengan mengucapkan salam. Dan ini diriwayatkan oleh Bazzar, dan juga masih diselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tapi umumnya dipegangi oleh ulama karena maknanya adalah sejajaran dengan makna-makna hadis yang sahih. Jadi hadis dhaif itu akan ditolak secara mutlak kalau terlalu lemah dan juga bertolak belakang dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau dia lemahnya tidak bukan karena ada orang yang pembohong di situ, hanya sekedar mungkin ada orang yang pernah lupa hadisnya, dan juga dia tidak bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat, artinya sejalan, maka berarti hadisnya dipegangi atau diambil ya, dipegangi atau disatukan dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, disebutkan oleh Abu Dawud dalam Kitabuz Zakat dengan sanad yang sahih, yaqulullahu taala ana ar-rahmanu wa hiya ar-rahim, man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Allah berfirman, akulah ar-rahman yang maha pengasih, dan dia ditunjuklah makhluknya Allah yang bernama rahim. Allah menciptakan makhluk yang bernama rahim, ya, kemudian Allah mengatakan siapa yang menyambungnya, menggunakannya ya, untuk melanjutkan hubungan dengan kerabatnya, maka aku akan menyambung hubungan dengannya, dan siapa yang memutus hubungan dengannya, maka aku akan memutus juga hubungan dengannya. Jadi ini jelas sekali perintah untuk melakukan rahim. Dan saya katakan tadi, hubungan rahim yang paling dekat adalah seorang anak kepada orang tuanya. Dan di situ ada rahim dan juga ada bakti dengan orang tua. Begitu pula orang tua dengan anaknya. Baru kemudian datang kerabat yang terdekat. Sementara istilah yang kedua, istilah yang kedua adalah masalah ukhuwah. Menjalin persaudaraan sama muslim. Ini juga cukup banyak hadis yang sudah masyhur tentunya, di mana pasti saya yakin teman-teman sudah mengetahui hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah menghormati ya, sesama muslim, tidak menyakiti mereka gitu ya. Semua itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali dalilnya dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sudah pernah ada saya sebutkan hadis-hadis ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullul muslimi 'alal muslimi haram 'irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasy-syarri an yahqira akhahu muslim." Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Maaf, hadis hasan riwayat Imam Tirmizi. Setiap muslim terhadap muslim yang lain diharamkan kehormatannya, enggak boleh dicoreng kehormatannya, enggak boleh diganggu nama baiknya. Hartanya enggak boleh ditipu, enggak boleh diambil, dan juga darahnya enggak boleh dilukai sehingga tumpah darahnya. Takwa, kepatuhan kepada Allah itu ada di sini. Lalu beliau tunjuk ke ala jantungnya. Dan cukuplah sebagai keburukan bagi seseorang dengan cara dia merendahkan saudaranya muslim. Artinya kita harus menghormati muslim. Di dalam hadis yang lain juga dikatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, "Sibabul muslimi fusuq wa kitaluhu kufur." Mencela seorang muslim adalah termasuk perbuatan fasik, dosa besar. dan memeranginya termasuk perbuatan kufur. Termasuk perbuatan kufur. Jadi penekanannya di sini ada ancaman kalau berbuat jahat kepada seorang muslim, berarti lawan pemahamannya atau dikatakan mafhum mukhalafahnya dalam ilmu ya usul fikih kita adalah yang dimaksud, berarti kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Hadis yang lain kata Nabi SAW riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan dianggap iman seseorang di antara kalian sempurna sampai dia mencintai saudaranya untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Hadis lain lagi riwayat Imam Muslim, dan ada banyak hadis seperti ini ya. Kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Wala yahkiruhu bihasbi mri'in minasyar an yahkira akhahu muslim. Setiap muslim adalah saudara satu sama yang lain, mau warna kulitnya apa, sukunya apa, warga negaranya apa, pokoknya sesama muslim. Tidak boleh dia mendzaliminya, tidak boleh dia membiarkannya terzalimi, dan tidak juga merendahkannya. Cukuplah seseorang berbuat keburukan dengan cara dia merendahkan saudaranya muslim. Ini semua dalil-dalil umumnya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, tetapi saya datangkan karena bahasan kita di dosa besar ke-89 ini tentang seseorang yang menjadi penyebab terputusnya silaturahim atau terputusnya ukhuwah itu. Kalau terputusnya silaturahim, dan ini dimulai atau disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi tentang puncaknya dosa itu pada saat seseorang memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Makanya Imam Adz-Dzahabi mengangkat hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan dihasankan, kata Nabi SAW melalui sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqa Allahu baina wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, orang tua dengan anaknya, maka Allah pasti akan memisahkan dia dengan orang-orang yang dicintai pada hari kiamat. Jadi ada ancaman di sini, dia menjadi penyebab. Misal ini contoh kasus saja. Banyak terjadi di Indonesia dan pernah terbongkar, ada beberapa wanita yang bekerja di rumah sakit bekerja sama dengan orang-orang tertentu yang tidak takut kepada Allah, yang menukar bayi orang. Menukar bayi ini berarti memutus silaturahim. Karena semestinya si bayi yang sedang di A, si A misalnya anaknya si B, diberikan kepada si C. Kadang-kadang kena masalah sepele. Si C ini pengen sekali jenis kelamin anak laki-laki. Lalu kemudian dibayarlah bidan atau suster atau siapa saja di rumah sakit. Dan ini pernah kasus terjadi nyata di Indonesia. Lalu ditukar sama dia. Karena bayi kalau baru lahir biasanya cuma tidak dikenal wajahnya. Umumnya hampir sama semua. Apalagi kalau kulitnya masih merah. Cuman di kakinya kadang-kadang dikasih stempel. Atau misalnya diberikan tanda tertentu saja. Dan orang tua umumnya tidak memeriksa bayinya. Didatangkan, disusuin, kemudian dibawa pulang ke rumah gitu kan. Nah ini terjadi, ini contoh kasus. Ada juga orang yang cerai antara suami istri, contoh kasus yang lain. Misal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bercerai suami istri. Hak asuh anak biasanya diperselisihkan di pengadilan. Kalau umumnya hukum fikih kita, kalau anak-anak umurnya 7 tahun, maka sudah boleh disuruh pilih ikut ayah atau ikut ibu. Kalau di bawah 7 tahun biasanya disuruh ikut ibunya. Nah kadang-kadang ada muslimah karena anaknya ikut dengan dia masih di bawah 7 tahun dan dia mungkin masih terbawa rasa jengkel atau marah dengan mantan suaminya, maka dia putuskan dengan ayahnya anak ini, gak boleh ketemu sama sekali. Dihilangkan alamatnya, dimatikan teleponnya atau diganti dan seterusnya. Sama halnya sebaliknya, kadang-kadang ada ayah ya, yang memisahkan karena dia jengkel sama istrinya, maka diputuslah silaturahim antara si anak dengan mantan istrinya. Ini masuk dalam ancaman tadi, gak boleh. Antum harus menyadari satu hal, bahwasanya kalau ada orang berbuat satu keburukan, maka yang sedang kita benci dan kita tidak inginkan adalah keburukan yang sedang ada padanya, bukan individunya. Fahami poin ini ya. Karena banyak orang pada saat seseorang berbuat buruk pada dia, yang dia benci fisiknya orang itu, makanya selalu targetnya merusak fisiknya orang itu. Padahal bukan fisiknya yang bermasalah, karakternya, sifatnya atau perilakunya. Makanya itu yang semestinya kita perangin. Dan untuk memerangi karakter, Ini ada dua cara memang. Dengan cara menasehatin, meluruskan. Kalau tidak memang ada dengan cara hukuman, gitu kan? Hukuman seperti kita tahu dalam agama Islam ada cambukan, gitu kan? Ada peringatan. Tapi umumnya digunakan dengan nasihat-nasihat, dengan doa. Jadi tidak ada dalam Islam itu merusak fisik seseorang. Kalau kita makan jeruk misalnya, pernah sekali Bapak Ibu dan ikhwah-ikhwah sekalian makan jeruk. Jeruk di luar bagus, warna kulitnya orange, kemudian kita potong dua, pas dimakan dirasa kecut. Kan? Kalau antum membenci fisik jeruknya, karena kecutnya jeruk yang dimakan tadi, maka semua jeruk kita gak suka. Faham maksudnya ya? Jadi jangan fisik jeruknya, rasanya, belum tentu semua jeruk begitu. Gitu. Ini poin penting. Kalau kita faham poin ini, maka akan terbentuk sebuah kepribadian yang luar biasa dalam diri kita. Dan ini yang agama inginkan. Maka kalau orang sudah berbuat salah dan dia minta maaf, dia ingin meninggalkan karakter dia yang buruk, kita bisa terima. Faham maksudnya ya? Jadi kalau misalnya seorang istri atau seorang suami pernah berbuat salah, perilaku dia itu yang salah. Mungkin dia pernah berbohong, mungkin dia pernah melakukan satu perbuatan yang kita benci perbuatan salahnya. Jangan fisik orangnya. Karena fisik orangnya ini tidak ada hubungan sebenarnya dengan itu. Dia cuma ditunggangi oleh orang yang memiliki karakter, yang ruh itu, gitu kan? Nah, kalau kita benci perilakunya, kita akan berusaha terus menyerang dan memperbaiki perilakunya. Kapan sudah baik, maka dia kita terima kembali. Makanya dalam Islam dikasih contoh, kalau ada orang sebelum taubat, sebelum masuk Islam misalnya, bunuh orang lah, caci maki orang, benci Islam, beragam macam perbuatan. Kira-kira kalau dia sudah syahadat, dimaafin gak? Dimaafin. Karena dianggap yang salah adalah perilaku dia membenci Islam dulu. Sekarang sudah ditinggalin sama dia, fisiknya gak ada masalahnya. Fisik gak berpengaruh di sini. Jadi poin ini penting untuk diketahui. Mohon maaf, sebentar lagi. Azannya sebentar lagi. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah, fahami kalau ada hubungan yang masalah sehingga kita tidak memutus silaturahim itu dengan cara membenci perilaku ya setiap orang yang sedang bermasalah dengan kita. Dan yang kita benci adalah perilaku yang satu itu, persubstansial. Misal, kata Nabi SAW, janganlah seseorang mukmin laki-laki membenci istrinya yang mukminah, karena kalau dia benci satu sifat, dia masih mendapatkan sifat-sifat yang lain yang baik. Seorang istri mungkin dia kadang-kadang punya satu sifat yang kadang-kadang dia malas lakukan. Suaminya masih sementara perbaikin. Jangan istrinya dibenci semuanya. Padahal sebenarnya cuma satu sifat itu saja. Misal kadang-kadang kalau disuruh dia masih telat untuk mengambilkan air. Jangan dianggap istri saya ini ahli neraka. Padahal sebenarnya cuma substansial kecil. Nah ini banyak orang seperti ini. Ban mobilnya kempes. Bukan ban mobilnya yang ditambah angin, tapi semua mobil dirusak, dibuang. Cerai. Gara-gara sifat buruk satu. Padahal dia kalau nikah lagi juga sama ada sifat buruknya itu. Gak ada manusia yang sempurna, gitu kan? Maka gorogrotin, perbaikin tanda kutip keburukan yang substansial itu, maka kita akan hidup tenang. Dan kita akan jauh dari ancaman dosa yang tadi saya sebutkan. Begitu pula dengan ukhuwah, teman-teman sekalian. Jangan pernah kita memutus ukhuwah dengan seseorang karena satu perilaku dia. Karena masih banyak perilaku-perilaku lain, apalagi sampai membenci fisiknya. Makanya dalam Islam kalau ada orang yang kena had, had itu dibunuh ya. Kayak misalnya dia membunuh, dipenggal lehernya. Atau kita lagi jihad, kemudian kita sudah menusuk seorang kafir, kemudian dia mati. Di dalam Islam gak ada mutilasi. Gak boleh diinjak-injak, gak boleh dipotong-potong kupingnya, diiris-iris badannya, gak boleh. Karena dengan dia mati, keburukan yang tadi berbahaya itu sudah hilang. Jangan dibenci fisiknya. Karena fisik dia pun adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan kalimat saya. Jangan anda salah ditunggangi oleh setan untuk melakukan dosa, mendapat dosa dari hak anda sebenarnya. Begini maksudnya. Ada pencuri mencuri sendal kita di masjid. Pada saat kita keluar, enggak ada sendalnya. Apa yang kita bisa lakukan di sini secara syar'i? Tanyakan diri sendiri. Hukum agama saya boleh lakukan apa ya? Yang pertama kita boleh doakan dia. Hak kita. Terdolim. Ya Allah, patahkan kakinya. Bisa. Ini saya kasih contoh yang paling parah lah, kalau dia jengkel mungkin sendalnya baru dibeli, mungkin dia beli ke sendal mahal dicuri, dia doakan seperti itu. Bolehkah dalam Islam? Boleh, karena dia terzalimi. Ya kan gitu. Boleh juga dia berdoa lain, ya Allah kembalikan sendal saya, berikan dia hidayah dan ini lebih baik. Mudah-mudahan dia kembalikan, itu enggak ada masalah. Dan keduanya enggak ada salah. Gitu kan? Karena kita sedang mengambil hak kita. Yang tidak boleh kalau Anda mencaci maki si pencuri. Perhatikan ya, karena cacian dosa dan tidak ada celah pintu syar'i yang membolehkan kita untuk mencela dia, mendoakan dia, meminta kepada Allah hak kita pada dia boleh. Karena kalau dia mencuri dia dosa dengan curinya dan kita mencaci maki kita berdosa dengan caciannya. Ini poin berhubungan dengan masalah yang kedua, masalah ukhuwah tadi. Jadi kita akan lebih mudah silaturahim, akan lebih mudah menjalin ukhuwah pada saat kita fahami poin ini. Sekali lagi, kalau jeruk kita makan sekali kecut dan kita ambil tolok ukur itu satu kepada semua jeruk, seumur hidup kita tidak akan makan jeruk. Sekali kita cium bau ikan amis, kita anggap semua ikan akan sama, maka kita tidak akan pernah makan ikan seumur hidup. Dan akhirnya banyak sekali hal-hal yang boleh dalam agama kita haramkan diri kita. Jadi harus fahami persubstansial. Persubstansial. Pakai baju koko sekali, ternyata gerah karena panas. Bukan berarti semua baju koko akan panas kalau dipakai. Fahamin poin ini, maka akan aman dari dosa yang saya bahas tadi. Baik, kita lanjutkan seperti biasa. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ditulis di kertas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita apa yang tadi saya titik beratkan itu, agar setiap orang diantara kita hanya membenci atau tidak menyukai apa yang berhubungan dengan kesalahan seseorang secara substansial. Saya kasih contoh yang lain. Seorang wanita tidak menutup auratnya di luar sana, dosa atau enggak? Dosa. Pada saat dia masuk ke masjid, dia pakai mukena rapat, tertutup semua auratnya. Lalu dia sholat, dia ikuti semua syarat-syarat dan rukun. Wudunya benar, hadap kiblat benar, bacaannya benar, gerakannya benar. Sahkah sholatnya? Sah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghubungkan antara kesalahan dia membuka aurat di luar masjid dengan sholatnya. Bayangkan kalau setiap perilaku kita yang salah Allah hubungkan dengan satu sama yang lain, maka tidak ada mungkin seseorang di antara kita yang bisa hidup. Karena semua kita pasti buat salah. Ya. Tapi Allah SWT dengan kemahaadilannya menilai secara substansial. Dan ini penting sekali ya. Dalam segala lini kehidupan kita ditarik poin ini. Bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik istri bagi suami, bagaimana istri menghadapi suaminya, bagaimana orang anak-anak menghadapi orang tuanya, orang tua menghadapi anak-anaknya, dengan cara seperti ini. Jadi nilailah seseorang itu secara substansial, gitu kan? Dan kita fokus ke situ. Masuk dalam hal memisahkan antara orang tua dengan anak ini, apabila seseorang sengaja menghilangkan nasab orang lain atau menghilangkan jalur hubungan yang secara syar'i sebenarnya ada, seperti misalnya susu, anak susu. Saya berapa kali tekankan, teman-teman yang memiliki tempat penyimpanan donor ASI itu, agar ASI yang diambil dari seorang wanita dicatat namanya siapa, alamatnya. Karena kalau susu yang dia donorkan tadi diminum oleh bayi, ada pendapat yang kuat walaupun cuma satu kali saja, tapi si bayi sampai kenyang, maka anak itu sudah merupakan anak susunya pemilik ASI tadi. Kalau seseorang menghilangkan jejak ini, artinya sembarangan saja. Orang nyumbang ASI langsung main diambil saja, kemudian diminumkan kepada sembarangan orang, tidak diatur. Ini masuk dalam ancaman tadi. Dia memutus sebuah hubungan yang telah Allah jalin. Sementara kita tahu, anak sesusu atau antara si anak dengan ibu yang menyusuinya ada hubungan rahim. Nanti jadi hubungan rahim. Artinya punya hubungan yang mereka tidak berlaku hukum silaturahim semuanya. Silaturahimnya berlaku hukum mahramnya enggak boleh nikah, kan gitu. Ini hal-hal mendasar yang harus difahami. Jadi tidak boleh kita menjadi penyebab semua itu dengan alasan apapun, dengan alasan apapun. Sebaliknya kita kalau menjalin hubungan, kita menjadi penyebab, malah baik. Bukankah dalam hadis disebutkan seorang muslim boleh berbohong di tiga keadaan? Yang pertama di medan perang, pada saat ditangkap oleh musuh dia bisa mengatakan jumlah umat Islam 100.000 pasukannya, padahal sebenarnya cuma 1.000 orang, untuk menakut-nakuti musuh Allah. Yang kedua, memperbaiki hubungan yang rusak antara dua muslim, suami istri kah, teman sama temannya kah. Kita dibolehkan berdusta di situ untuk memperbaiki keadaan mereka. Si A marah dengan si B, si A lebih tua. Lalu kita berkata, datang kepada si A, sebenarnya si B merasa bersalah dan dia hanya berat saja memulainya. Mungkin karena Anda lebih tua, alangkah baiknya kalau Anda lebih dulu menegur. Padahal sebenarnya si B gak ngomong apa-apa kepada si C, atau gak ngomong apa-apa sama kita. Sama halnya kita datang kepada si B yang mengatakan si A itu sebenarnya juga merasa bersalah, tapi karena dia lebih tua, jadi dia merasa gengsi untuk datang memulai. Maka kamu lah yang memulai misalnya. Ini contohnya, gitu kan? Jadi kita memperbaiki keadaan. Sebenarnya suami kamu tuh sayang, sebenarnya istri kamu cinta. Padahal sebenarnya kita tidak tahu hakikatnya. Tapi di sini memperbaiki keadaan malah dianjurkan. Tidak boleh memutus dan merusak, gitu kan? Sama halnya pembicaraan antara suami istri, menjaga perasaan orang lain. Istrinya udah setengah mati masak, asin memang. Enak enggak? Enak. Tapi lain kali garamnya kurangin ya, enggak apa-apa. Benar. Tapi kita sudah sebenarnya tadi kurang enak ini, enggak enak, tapi kita katakan enak, gitu kan? Seperti itu. Jadi dari apa yang saya jelaskan tadi, poin ke-25 dalam kitab Al-Kabair ini saya masukkan dalam kategori dosa besar ke-89 tentang memisahkan antara seseorang dengan rahimnya. Puncaknya adalah memisahkan antara anak dengan orang tuanya atau orang tua dengan anaknya, dan saya sudah berikan banyak contoh tadi. Saya juga mengajak teman-teman sekalian untuk hadir insyaallah hari Sabtu tablik akbar kita berhubungan dengan masalah lanjutan dari Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib, insyaAllah. Semoga Allah berikan taufik dan kita dimudahkan untuk bisa hadir, dan saya juga diberikan kemudahan untuk bisa menyampaikan yang terbaik. Karena memang ini target saya insyaAllah sebelum Ramadan kita bisa menyelesaikan 6 orang sahabat. Mudah-mudahan ya, saya tidak bisa janjikan. Tapi yang jelas insyaAllah kalau nanti hari Sabtu ini kita berhasil dengan izin Allah membahas Ali bin Abi Thalib, kita akan usahakan bulan depan itu, di bulan Mei, bisa membahas sahabat yang lain, Talha atau Zubair, dari 10 orang yang jamin masuk surga. Kemudian insyaAllah bulan Juni sebelum Ramadan kita akan coba bahas satu lagi ya, mudah-mudahan, karena memang bahasan tentang sahabat ini kurang lebih ada 100 orang sahabat yang akan kita bahas. Jadi kita butuh 100 bulan ya, kalau per bulan satu orang. Dan insyaAllah mudah-mudahan lain waktu kalau Allah mudahkan nanti mungkin bisa saja dalam satu bulan kita bahas 2 orang sahabat. Allahu a'lam. Nah, nanti kita lihat keadaannya.